Kakak pokok jauh, oye oye, kota laut leh gunung ayah sinadai. Tapi abg tak bingung, cukup halo halo telepon. Kurih di pulau Jawa, mana pulau Sumatera. Tapi malam mingguan, kabosin anu saya masih cuma bager. Jalan lama deterok. Dunia pergi maju. Orang bisa ngobrol kalau waktu berjanji deh. Siawan, anu sayang, anu mana berjanji bayar lagu na anu bagus. Boga ke pokok jauh. Jadi cabut lagi pasti masa laut lewat gunung. Tapi apel tak bingung. Cukup halo halo telepon. Set deh. Kuring di pulau Jawa, morena pulau Sumatera. Yat. Namun malam ini. Buat Bang Limin. Cukup halo halo. Wah apa jadi nanti bayar saya? Hey Bang Limin. Sinenya bayar, sinenya bayar. Boga kaboga jauh, mentas laut lewang gunung. Tapi apel bingung, cukup halau na telepon. Ya terang kapas usung, kuringan di pulau Jawa, manena pulau Sumatera. Namun ampe malam minggu, tiap negatif MSN. Iya, saweran nanti cabut lagi. Cabut lagi sawerannya sambil digoyang. Iya, goyang laut lewang gunung. Tapi apel tak bingung, cukup halo halo telepon. Aduh. Kuringan di pulau Jawa, manena pulau Sumatera. Namun malam mingguan, ya mojok SMS. Mana lagi ya? Tiap SMS atau telepon terjadi pikiran baca pola saka popola no jajin no mana aturan kapan bosi saya bulan aja bisa ngobrol cuma nena baca cina dari no saya saya disambung lagi ah. Boga ke pokok jauh ha, ha. Di pulau Jawa, manena pulau Sumatera. Tapi malam mingguan, mojok dia SMS. Sawerannya mana? Dalam apa lintar, dunia pergi maju. Ajak orang apa jauh, bisa ngobrol. Bukan waktu mojok Cina Dino mana turang ada. Jadi pikiran baca pola sangka bobolan bos cocok ano mana ke payun ano cocok gaya ayang kawin awin awin awin ayang kawin kesepuan dan tahunan tahun apuku jangan wajar cina doin ayang berapa tih kumnya japlay era ku tatanya jeung apa baturan loba nu nyarentuh sina kuria bujangan laku izin aku baete izin apa posesian sering ngalalewe sina tepayu ka awewe ayang kawin win win win ayang kawin makasih. Percaya dah abang kita jogetnya buset apa kayak wah Elisa kayak sama juga orang pada kesetrum berdua-dua banci. Alhamdulillah. Rekan-rekan ya. Para bang broneng sakit bang. Aduh. Ya besok broneng nurut lagi bae bang. Halo. Baru mendingan udah digepak lagi bae. Masih ada? Abang Limin belum ngibing. Iya. Masih. No, masih penasaran katanya Bang Limin ngibing. Yang tadi kali ini ayo. Bancunya bawa ke belakang tuh. Suwe ora jamu bos ya sindai. Jamone si kodo jati bos ya sindai. Suwe ora ketemu serhaturan ka bos Yasin ketemu mani wis punya rapi yang mana bos Yasin ya suwe ditunggu sawerana Bang Limin ora jamu serah ka bos Yasin ada bos Yasin bos Yasin si gunung jati bos usu ada tenang suwe bos usu udah dia lagi baik ora ketemu bos usup di sarangan bos Yasin adei bayar bayar laguna yang lain apa jangan dia mula suwe udah trauma bos Yasin adei udah trauma jamone bos Yasin si kodo singkong hoyo di sarangan aturan bos Yasin suwe ya dengerin dulu ya lama deh ini pada bos Yasin di sarangan bos anu bage serha haturan ke bos Yasin suwe anu mana bos Yasin nenggang ke payun bos Yasin dei ditunggu sawerana karus yame si kodo singku haturan ke bos Yasin suwe ora ketemu anu mana bos Yasin anu mana aturana bayar laguna suwe lama lagi bayar ora jamu bos Yasin deui jamone si godong singko sore aku bos Yasin suwe kira nunggal gua udah trauma aja takut yang ngigel nandak lagi bae bos Yasin deui ketemu mani lagi pada udah sama juga kayak orang goyang heboh suwe ora-ora jamu serah bos usup sarang bos Yasin bos Yasin ayo bang si godong aren hoyong di sarang ada bos depan. Usup suwe bos usup sama bos Yasin ora ketemu bos Yasin dey anu mana haturana kapayun dey suwe ora ora jamu bos Yasin ntar mana mang lanjutin lagi bang. Kemari-mari deh mah. Si godong arena bos jasin deh. Suwe ora ketemu. Koyong diserang anak pak bos isai bolbet. Aturan apa yun deh. Diserangan pak bos isai bolbet sana bos jasin. Suwe ora jamu bos jasin deh. Obat. Jamone. Hebat. Suwe ora jamu bos jasin. Sorah ke bos jasin anu mana? Bos jasin pulpe anu mana? Disarangan ke Bang Ocin. Suwe ora ketemu bos jasin. Anu mana Bang Ocin? Bayar laguna. Suwe ora jamu bos jasin. Jamone bos jasin si godong aren. Haturan ka bos Ocin. Suwe ora ketemu bos jasin. Ketemu mani kantong aku usul. Suwe bos jasin ora jamu. Ini baru ngalamin ketemu duelnya ini. Jamone udah kayak si godong si godong. Ah, maju lagi ha. Bagian rontok-rontok lo begini mah dah. Orang ketemu bos jasin deh. Lagi pada bengong. Suwe orang jamu. Jamone suwe orang ketemu. Ketemu mani wis pada bengong. Suwe ora jamu kapa bosin si bohaja. Aturan kapa bosin si bohaja. Jamune si godong arek pa bosin. Suwe ora ketemu. Gantian atau digantian di kapa bosin si bohaja. Kenapa boci sepulah jen anu bagus. Suwe ora jamu pa boci sepulah jen iwal ibu. Jamu ne si godong asiko pa boci. Sawera dicabut tuh dulu neng dapat oleh-oleh. Suwe ora ketemu pa boci. We bolu kapa boci. Taruh di kepek gua taruh ya. Tarik lagi. Suwe ora jamu pa bosi deh. Jamu ne pa bosi. Si godong aren pa bosi anu bager. Suwe ora ketemu. Cabut lagi. Apa bosi aturan deui. Makin suwe ora jamu pa bosi si pengajar anu bager. Jamu ne godong kaliki pa bosi. Pa bosi aturan deui. Iya dicabut sawerannya. Papa bosi, anu sayang papa bosi deh no bager sayang. Ora jamu, jamu ne si godong si kok papa bosi deh. Sue ora ketemu, gak papa bosi. Aturan deui. Suwe ora jamu. Jamune pa bosi anu sayang. Godong aren pa bosi anu bager. Suwe ora ketemu. Jamu lagi nya cemburu deh. Kapa bosi aturan bayar langa guna Sue ora jamu kabos usup ayatanya jamu ne bos usup godong are bos usup deui pabosi deui aturan udah aneh kabos usup aturan deui ini lo takut diperkosa deh. Gue mau bagian gini, bagian sama bang gini saya sih gratisin, jangan asal habis gimana. Tadi mah kalian ge, iya. Bang, taruh sebuah balik beras lagi mahal. Iya, ngolok-ngolokin baik. Ngolok-ngolokin juga. Nasi. Eh, tadi gue liatnya lelet mengadu pantat. Tenang bang, itu namanya semangat. Betul. Nah, iya, kita iya. Ini hiburan. Bukannya iya. Untuk ditonton, kita hiburan bareng-bareng. Betul. Iya, siapa aja yang iya. Mau berjoget, silakan. Siapa aja silakan joget di panggung, iya. Gak apa-apa. Mm-mm. Iya, kali nah. Ini makanya joget namanya musiknya enaken. Nih bang, iya. Ini juga yang nyawer segini banyaknya. Uh-uh. Bukannya buat kita. Betul. Di sini ada dompet peduli. Siapa-siapa? Tahu sendiri bang, zaman ya. Sekarang di negara kita itu terkena banyak musibah. Betul, banyak tanah musibah. Tanah longsor. Banjir bandang. Gunung meletus. Di sini kita ada dompet peduli. Di sini kita tiba ngumpulin. Yang berhak ada yang nerima. Ada. Siapa? Yang pertama. Ya. Bini gua, yang kedua, anak gua, yang ketiga, mertua gua. Lu mulu aja ya. Lu enggak kebagian. No, San. Nah, nambah nih kayaknya. Nambah ae lo. Udah, Bang. Udah mumpung. Tuh, perkosa bini saya, Bang, Bang. Enggak ada. Enggak. Bagian Bang bayar 20.000 gitu mah diperkosa. Udah bawa ke belakang bae udah. Ya. Tuh, ya. Ke mana, Min? Loh, belakang. Bagian saya yang nganuin. Itu nggak banjir. Iya. Bang. Apa? Bang. Punya duit bang, nggak ada banci 2.000 apa bang? Bisa diding, jangan ding. Orang mau digadein. Iya sekarang kita begini bang. Ya besok. Lawak dari sore sampai pagi bisa. Bisa. Karena yang namanya topeng dari dulu itu ada riwayatnya. Ada. Sekarang kita ganti sama riwayat. Iya. Ya kan? Ya. Tenang, ntar ada si Ijem, masalah lawak masih disambung. Betul, disambung. Iya. Ya gini, banyak-banyak terima kasih. Banyak-banyak terima kasih. Doain. Ya, akhir kata wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ya. Ganti sama cerita. Iya. Demikianlah tadi itu dengan acara lawakan. Yang mana apabila dari para pelawak kami omongannya kurang sopan santun ramah tamah, kami dari keluarga Sinar Jaya Limit Buntung mohon dibuatkan untuk maafkan sebesar-besar. Nah, di sini kami untuk membuka jalur kedua yaitu riwayat judul ceritanya Doraka sama saudara tua akibat keserakahan saudara muda gila merajalela. Saksikanlah cerita ini dari awal hingga akhir. Bos robek teh anu mantan haririn nu mawa jari haleuang manjing wirama babosna sepol bet haleuang manjing wirama ngukur kaayaan lain adupe loba duit sepeda luar panggangan sekalisku suki harti kuna untaya sumpi moyong diserangan apa posisi pulpe mantap kesel ngalang lain kunaon salira kundung babos ye sepol pe matak sangalang ayu ngukur kaayaan jaman lain aduk me lo badu tekalis kusugi arti aturan kapayune babos si saipul pe haririn tanda ningeli halelang tanda ningat tanda haturan awi lu jangan tepua bos pongkai anu mana haturan kapai wadai bos pongkai hoyong di sarangan bos bongka hari yang tanda di el bos bongka anu bade haleang manjing wirama bos bongka deui haturan bayar lakuna bos bongka deui kamana atuh kamana hoyong disarangan bos bongkai hayang panggih jeung anjeunna ngaturana bina pangke bos bongkai bos bongkai deui haleang mancing wirama hariring tanda ning eli bos bongkai deui anu bageur haleang mancing wirama kunaon salira pundung bos bongkai bos bongkai deui rek ngawi sok siana salah hoyong disarangan bos bongkai da pugu ate telude bos bongkai deui anu mana haturan bayar laguna bos bongkai deui bos bongkai deui haturan payung deui bos bongkai deui hadiri bos bongkai tanda ninge maleang anjing rama saputan ramai ka bola kacapi di karawatan bos bongkai deui anu bage hadiri tanda ninge eli haleang haleang manjing wirama kamana ait jadi kikir kakalera tojo pulang kamana niis kena pikir mau apa leher pusat pulang alon-alon sampai tempat tempatnya licin. Mantap kesalahan. Yang bisa ngibing silakan. Wangin tanah salira pundung, bos kong kaya deui, geus lawasan tepat teapung. Ini sebelumnya mohon maaf, ngibing mau orang sini yang paling pinter saya rasa. Saya mah belum tentu, saya mah pajak juga nggak bisa Pak ngibing. Lain daripada saudara-saudara saya. Cerita arek ngabela kening teu aya nyata lamun kieu salawasna micinta mungkin akan nuhina yang kita jembuk pina. Ada memang saudara saya susah. Betul sekali. Yang muda kaya, sombong sama kekayaannya. Iya. Saya sebagai boleh dikatakan jiwa saya ini sebagai jiwa centeng. Cuma saya tidak nyentengin jadi saudara saya. Iya bang. Percuma saya jadi centeng di saudara saya kalau akhirnya jadi bahan penyakit. Iya. Ini mohon maaf. Nih, jebolan preman Tanjung Priok. Betul sekali bang. Memang gua udah lama belum ketemu gua punya saudara. Iya. Katanya saudara gua yang namanya Siono tuh sekarang sudah menjadi juragan, menjadi orang yang kaya. Jelas. Baru katanya. Iya. Tapi biarpun dia kaya, gua nggak bakalan ngemis ke saudara. Iya bu. Kagak. Najis gua seorang juara. Iya namanya orang juara. Makanya lu nih sama adek-adek lu. Kalau memang lu apa? Ngapain sih lu berdebut deh? Cetombai lu. Kebiasaan bet. Oh lu bisa ngendang. Bisa kira-kira ngendangin gua. Kagak maluin. Kagak maluin. Lagunya tepak dua. Enak. Jadi. Ya. Lu jangan main-main sama gua. Salah sedikit pun tirannya, gua seorang juara. Lu buktiin. Zaman sekarang bukan zaman perkataan, zaman kenyataan. Tepat dua. Gampang, pengen bayaran. Tenang. Lu lagunya Berondong Garing mungkin. Gua lagunya lagu yang dari wetan. Oh, tahlil. Lu yang nyanyi. Jajal Cindir. Tepak gua. Sampai Lari kemana lu? Hei, ya bang, ya. Nih bang, bunuh, bunuhnya bang. Udah potong ge. Hei, sini lu, sini lu. Ngajatuhin abang gua lu. Yeah. Lu jangan malu-maluin gua. Banyak jangan lu takut blok. Sumur deket, kali deket. Emang lu kenal sama bapak bos sih? Mau ngasih duit? Kenal sama saya? Iya. Carok. Berarti bukan RW. Lah. Bohong, Pak, jangan didengerin. Kata orang sini mau bener aja saya jadi RW ngumpet-ngumpetin bersemako bohong. Itu mah bukan ngumpetin, ngamanin. Ayo terus lu bilang-bilangin. supaya rakyat gua yang belum punya duit nanti kalau memang ngebus ada. Itu makanya kita jadi seorang pegawai itu panutan masyarakat, yang ngamanin, yang kecil rakyat kita, yang gede rakyat kita, yang senang rakyat kita, yang susah rakyat kita. Makanya mimpin masyarakat no susah, mendingan mimpin bebek segiringan. Makanya jadi pemimpin kita harus adil, tegas. Oh, camat di kecamatan lu, kampung lu. Nih, sini. Memang kita di sini diundang oleh Bapak Bosi sudah dari bulan mana tahu tuh ya. Kita buat menghibur buat warga di sini. Lalu ngapain sih tuh? Makanya kita hibur supaya hatinya bunga buat masyarakat di sini. Saudara-saudara kita tuh banyak di sini yang dari Teluk Bango, dari Batu Jaya, seberang pada ada pada ngenon usaha di sini. Biar ketemu usahanya. Biar dijauhkan penyakitnya. Supaya gampang milik rezekinya. Biar bisa ngurusin anak dan istrinya. Barangkali kalau udah kita doain mah dia ada ingetnya sama kita. Makanya gak lupa ranin. Yang mana, Be? Lu mau ngapain lu? Lu jangan korupsi, kalau memang dikasih 50 ya 50. Cepetan. Nah, 100 gue hitung di sini. Baru seorang. Tiga. Udah tiga orang hitungan gua. No. Di belakang no. Di geroan. Lima. Enam. Hitungan gua udah 9. Sebelas. 12. No, di belakang no. Itu gua liat ke kiri kanan. Mau ngapain? Lah ono ada yang masih kejeroan. Iya. Cepet dik. No di ujung pisan. Cepetan. Hitungan baru 2 4 6. Dua belas sama 6, 18 hitungan gua dah. Kalau gocap udah berapa? Tuh. Kurang lebih 1,5 juta. Berapa? Tadi berapa hajat, Mak? Kagak ngomong, kagak ngasih duit, cuma nanya doang. Nanya doang. Kata tombol lu dibayar sekarang atau besok? Oh, itu. Kata sekarang, Pak. Kata Bapak Bosih. Ya, itu yang ngono doang. Oh, yang ngono doang. Oh. Udah segitu. Iya. Orang lagi. Yang benar. Yang dari Bapak Bosi mana? Gua mah kurang percaya. Kebiasaan. Gua bilang apa? Jangan korupsi. Tadi yang dari Pelosono di belakang Bapak Bosi. Yang benar lu. Kali ada yang nyala, Pak. Bang. Nih. Lu udah ngambilin duitnya. Sekarang gua tinggal balas budinya. Gua hibur. Lagunya yang kira-kira enak. Iya. Lagunya di kantun tugas naik, naik ranjang pengantin. Ranjang pengantin? Iya. Naik baju loreng. Baju loreng. Iya. Lu lihat di sini buatan gua. Yang penting orang sini mah buatan kita bagus. Betul. Sopan santun ramah tamah itu yang terutama. Iya, kita makanya kepada generasi muda kita mohon maaf. Takut dari lingkung seni Sinar Jaya ada kesalahan, mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita melagi humor, lagi ngebanyol. Nonton apa? Karena kita mau bareng tontonan supaya menjadi tuntunan. Kita hibur Bapak Saiful Hajat. Iya, lagunya biar enak. Bapak Bosi. Nontonnya kurang kenyang, besok lihat saya di Rahasia Ilahi. Di bagian apa? Pemeran utama, Pak. Film sinetron Rahasia Ilahi. Yang pemeran utama? Sok. Di kantun tugas ranjang pengantin. Gampang, tenang. Gatel. Yang penting buatan kita getol. Barangkali ini mah yang bisa ngibing ya orang sini. Ya gampang, tenang. Silakan aja naik kalau pengen ngibing mah. Sangat panutan malahan mah osok jadi pertanyaan. Cari tanya ranjang pengantin kesila, sakiwari ranjang teh lewi tidua, katilunga ranjang teh kesepeda lupa, kaupatna ranjang teh lewi tidua. Duh ranjang pengantin kesedi bahan pikiran, duh ranjang pengantin tara pupuk pipikir, mata kesep ningali ranjang pengantin hidang danan dihias ku sesengitan semalam. Amlang mah ya pinggir-pinggir dulu. Pakai salto. Guling macan. Duh ranjang pengantin. Pak bos di aturan. Jangan suka maluin. Mata resep ningali ranjang pengantin hidang dangan kuyo sesengitan komo lamun ranjang pengantin kesilan berpadangan mata kecil-kecil yang jangan bisa. Makanya kalau minjik biar pengisan kita masih muda, jangan loyo. Gigi sakit makan kuyu. Liatin. Bapak recik. Mata gajah gadis sejari gadoran. Mata resip tinggalin raja pengantin. Tidak nangan kuyu sesengit. Komo lamun raja pengantin kesian, pagajan makrini jadi pikiran. Mana lagi nih? Indah sekali. Ur indung kurangnya berapa? Duduk di pinggir pantai. Nih pak, dapatnya 3 juta. Kurangnya sabrek-abrek kekenangan. Ayo teh nyapir mulu malu pak. Kisah si baju lor seorang ke otopi memakai si baju lor lengkap dengan baretnya. Aduh gagap perkasa sangat menawar hati kebanggaan seluruh bangsaku. Yuk buka bumi tak lupa ingat jasanya. Duduk pinggir pantai sambil kekenangan kisah asih baju lori seorang gaota abri memakai si baju lengkap dengan barengnya. Aduh gagah perkasa sangat menawan hati kebanggaan rubang sekung. Dia kagum kabumi Pak, udah bapak, ini jagun serem amat pak. Besok sekolah ngantuk, utang baso udah dibayar. Jagun utang baso melengos. Besok minta ongkos sama gua kok bedik lu. Ayo pak. Lu kira ada gua tukang utang baso? Ya iya pak. Jangan sembarangan ngomong. Kalau nedeng lu pak, mang baso lu mang. Jagoan pak. Sana pak. Yang jagoan siapa pak? Siapa? Kakak gue dulu. Lu jangan malu-maluin. Lu bilang adek gua tukang ngutang baso. Adek gua ada seorang juara. Enggak bakalan. Nih, kesini. Gua mau bilang sama lu. Lu kan belum tahu masalah gua. Gua sebenarnya pengen ketemu dengan gua punya saudara. Yang namanya Siono, saudara gua tuh katanya kayak baru katanya kata orang-orang sini. Ada yang susah, yang mau menang. Kalau gua mau begini, yang namanya saudara, yang susah saudara gua, yang kaya saudara gua. Gua enggak pilih kasih. Satu kakak saudaranya susah. Heeh, benar. Saudaranya kaya. Yang kaya. Susah melarat. Iya, susah melarat ya. Kagak punya. Iya. Lu jangan menghina saudara gua. Udah gua katakan tadi kan, yang susah saudara gua, yang kaya saudara gua. Lu jangan macam-macam kalau bicara. Renggong anglek. Nih, kemari. Ini kita memang boleh kita nih bekerja sama. Makanya bagi hasil, kita harus hadir. Tenang, kita harus bareng-bareng. Aan, duduk tengah. Lu yang kecilan. Le. Dah di situ. Kita mah nggak dihitung satu-satuan, ribu-ribuan, saring segunduk. Nah, lu kain.